ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana menyikapi orang yang membolehkan demo dengan dalil apabila tidak mampu mencegah dengan tangan maka cegahlah dengan apa? Dengan lisan. Ya. Ini kan sudah saya terangkan. Haditsnya man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Ya. Dan itu cara mencegahnya itu sesuai dengan wewenang masing-masing. Kalau hal yang bersifat umum, merubah dengan tangan itu hanya pemerintah saya. Kalau saya di rumah misalnya anak saya berbuat kekeliruan, saya pukul pakai tangan saya, enggak ada masalah, itu wilayah saya di dalam rumah. Jelasnya? Tapi kalau di luar saya bisa dengan lisan. Tapi ada hal di luar saya enggak bisa rubah dengan lisan, hanya dengan hati saya. Hanya dengan apa? Dengan hati. Sebab wewenang saya hanya terbatas sampai situ saja. Baik. Jadi ini harus didudukkan. Ya, enggak semua perkara yang dikatakan dia apa namanya? Bisa merubah. Dia langsung rubah. Ada ketentuannya man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat, melihat dengan mata. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu. Ini kata kemampuan ini diperhatikan, istita'ah itu di mana cakupannya? Masalahnya sebagian kawan-kawan itu masyaallah ya baca hadis, dia baca terjemahannya. Dia bangun pemahaman di atas terjemahan. Ya. Akhirnya kesalahannya juga menjadi banyak. Beda kalau haditsnya dia paham bahasa Arabnya, dia bisa mengeluarkan fikih dari situ. Apalagi kalau dia baca keterangan-keterangan para ulama tentang hadits tersebut.